Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, semoga Ustaz dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin wa iyyakum. Afan Ustaz, ana mau bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika bersalah dengan seseorang lalu kita sudah meminta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan dan dikhawatirkan dia akan mendoakan kejelekan karena merasa terdolimi, dan apakah doanya juga mustajab padahal kita sudah meminta maaf? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Naam. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sesungguhnya kalau seseorang sudah minta maaf, maka selesai urusannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta maaf dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini sudah selesai. Tetapi minta maaf itu harus diiringi dengan raddul madlamah. Raddul madlamah adalah mengembalikan apa yang dia zalimi saudaranya. Kalau dia mendzaliminya dengan merampas tanahnya, maka minta maaf dan kembalikan tanahnya. Ini namanya raddul madlamah. Kembalikan madlamahnya. Kembalikan haknya. Kalau dia waktu itu berbuat sesuatu yang jelek kepadanya, minta maaf dan minta ridhonya. Artinya, kalau dia minta ganti rugi, ya berikan ganti ruginya. Itu semua pecah gara-gara kamu. Ya saya minta maaf. Baik, minta maaf. Ganti barang saya. Kecuali kalau orang itu ridho, ya sudah, tidak mengapa, gak perlu diganti. Sehingga barakallahu fikum, yang mengiringi minta maaf kepada saudaranya adalah dua perkara tadi. Imma dia menggantikan kerugiannya, atau dia meminta ribonya. Taib, ini barakallahu fikum. Di samping kamu minta maaf, hendaklah engkau memperbaiki apa yang sudah engkau rusak. Memperbaiki apa yang sudah engkau rusak. Engkau merusak barang temanmu, minta maaf, perbaiki apa yang engkau rusak. Itu namanya madlamah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalau engkau telah mengembalikan apa yang merupakan madlamahnya, meminta keriduannya, atau meminta keriduannya, dan minta maafnya, maka selesai. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Afuun ghafur. Adapun dia tidak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah yang nanti akan ada hisabnya. Adapun kalau dia tetap mendoakan dengan doa kejelekan, maka tidak lagi seperti doanya orang terzalimi. Mengapa? Tidak lagi seperti orang yang doanya orang yang terzalimi, karena sudah dikembalikan madlamahnya. Sudah dikembalikan barangnya, sudah diperbaiki yang rusak, sudah diperbaiki lagi atau sudah dikembalikan nama baiknya. Alhamdulillah. Apalagi kalau sudah itu semua selesai, tidak lagi dia terzalimi, maka doanya berbeda, tidak seperti doanya orang mazlum. Bahkan doa yang mengandung kezaliman adalah di antara doa-doa yang tidak terkabul. Doa yang mengandung kedzaliman. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan penyiar selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala. Apakah boleh membantu mengerjakan tugas kuliah atau membantu membuat tesis dan semacamnya, lalu mengambil bayaran atas jasa pekerjaan tersebut? Dan bagaimana jika hanya sekedar membantu merevisi atau menyusun jurnal? Nah, tidak mengapa perkara yang mubah-mubah saja kalau engkau membantunya dalam perkara-perkara yang memang perlu dibantu, dalam artian bukan inti tugasnya. Misalnya, tugasnya adalah menulis tesis begini-begini-begini, kemudian engkau disuruh tolong ketikkan. Maka tidak mengapa. Juru ketik bayaran, itu adalah kerjaan yang memang sejak dulu, hanya saja dulu itu bukan dengan mesin tik tapi dengan tangan. Itu ada, tukang salin, tukang tulis. Tidak mengapa. Tetapi kalau seluruhnya dari awal sampai akhir dikerjakan orang lain, kemudian mahasiswa tadi mengajukannya atas nama dirinya, maka itu kedustaan. Itu bukan kerjaan dia, tapi kerjaan orang lain. Di atas namakan dia, maka ini mengandung kedustaan. Adapun kalau membantu dalam hal-hal tadi, tolong layoutkan atau tolong tuliskan dan sebagainya, komunikasi uang, itu tidak mengapa insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, bolehkah atau apa hukumnya seseorang yang membiasakan tetap berwudu walaupun dalam keadaan haid dengan menghubungkan pada dalil tentang disunnahkan berwudu setelah jima di malam hari? Wallahu alam. Apakah itu bisa dikiaskan seperti itu? Yang jelas, wudu itu untuk bersuci. Seorang yang haid, berwudu, tidak berwudu, tetap dia dalam keadaan tidak suci. Wallahu ta'ala alam. Kalau untuk bersih-bersih diri, tidak mengapa. Bahkan dianjurkan untuk hendaklah orang yang haid sering-sering mandi pagi, sore, begitu. Sehingga tidak kotor, terkena penyakit dan sebagainya. Tidak gatal dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tetapi itu bukan sebagai mandi junub atau bukan sebagai ibadah. Tetapi sebagai sesuatu yang ada. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, mana yang lebih utama antara sholat tarawih dengan jamaah di masjid, namun bacaan imam pendek-pendek dan cepat, atau sholat sendiri di rumah dengan bacaan kita bisa tentukan sendiri dan insyaallah lebih khusyuk? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dari satu sisi, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat mereka salat tarawih berjamaah di masjid, beliau menyatakan ni'matul bid'ah hadihi, ini sebaik-baik bid'ah yang pernah aku lihat. Artinya sesuatu yang tadinya tidak ada di zaman setelah Rasulullah SAW kemudian dihidupkan di zaman Umar. Waladina yanamuna anha khair. Tetapi kata Umar bin Khattab, dan yang tidur daripadanya itu lebih baik. Disinilah letak perselisihan para ulama. Alladzina yanamuna anha khair. Sedangkan yang tidur daripadanya itu lebih baik. Di mana titik perselisihannya? Sebagian ulama menyatakan berarti yang tidak sholat berjamaah di masjid lebih afdal. Yang di rumah sholatnya. Tetapi yang lain berkata bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah tidur dulu, baru nanti malam sholat. Ya ini waktu itu karena ada kalimat akhirnya. Dan mereka mengerjakan fi awalihi, di awal waktu. Ya ini ba'dal isya langsung. Kata Umar, yang tidur dulu itu lebih bagus. Wallahu ta'ala alam. Tetapi dengan hadis yang pernah dibawakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dan juga yang lainnya, man shalla ma'a imamihi kutiba lahu as-salatal laila kullah. Kama qala rahimahullah, membawakan hadis kama qala Rasulullah sallam, yaitu kalimat siapa yang salat malam bersama imamnya maka akan dicatat salat semalam suntuk. Tayyib, apakah kamu di rumah bisa salat semalam suntuk? Tidak akan mampu. Tetapi dengan sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat sebagai sholat semalam suntuk. Dari sini berarti lebih afdal sholat berjamaah di masjid walaupun pendek-pendek. Mengapa? Karena dinilai sholat semalam suntuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz. Nah. Apakah Maria Al-Kitbiyah termasuk dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah. Beliau adalah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang asal muasalnya beliau adalah seorang hamba sahaya, budak yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis. Raja Muqawqis, Raja Mesir waktu itu. Nama lainnya Mesir adalah Qibti. Dikirimkan sebagai hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Tetapi Rasulullah SAW setelah dia masuk Islam atau ketika beliau mau masuk Islam, Rasulullah SAW merdekakan dan Rasulullah SAW nikahi. Bahkan keistimewaan Maria Al-Qibtiyah binti Syam'un adalah memberikan seorang anak laki-laki Ini melahirkan anak laki-laki Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Masya Allah. Walaupun kemudian Allah takdirkan meninggal, tetapi paling tidak Rasulullah SAW pernah memiliki dua anak laki-laki, dan kemudian yang ketiganya adalah Ibrahim yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Ustaz, gimana cara menasihati teman yang suka berjudi online? Jazakumullahu khairan. Tegur dengan ayat-ayat yang mengharamkan judi online ataupun offline. Yang namanya judi tetap judi. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya judi, khamr, undi nasib itu adalah busuk, menjijikkan dari amalan syaitan, dari perbuatan syaitan. Fal antum muntahun, apakah kalian tidak mau berhenti? Tegur dengan ayat, tegur dengan hadis, ingatkan bahwa engkau muslim. Seorang muslim itu mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Ini perintah Allah, ini perintah Rasulnya. Seorang mukmin tunduk kepada hukum Allah. Allah menyatakan haram, Nabi menyatakan haram. Itu dulu yang pertama. Baru kemudian kamu sebutkan madarat-madaratnya judi. Jadi sudah diingatkan tentang haramnya dan kaum muslim harus terikat dengan hukum syariat. Juga judi ini akan membuat kamu bangkrut, akan menjadikan kamu begini, hanya memperkaya bandarnya saja. Kalau saja bandar-bandar judi itu tidak untung, enggak akan mereka buka tempat-tempat judi atau judi-judi online, enggak akan mereka bikin kalau mereka rugi. Karena mereka yang untung, kalian yang dirugikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah pada kita dan beliau dan semua kaum muslimin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz Muhammad dan segenap kru Indajar senantiasa diberi kesehatan. Amin. Amin. Oh, iya. Afan Ustaz, bolehkah kita memperkerjakan para wanita awam untuk berjualan bubur bayi juga produksinya? Karena yang cocok jual bubur bayi ini para wanita, pembelinya juga ibu-ibu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu ada larangan yang demikian. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara menghancurkan barang sihir dan sihir itu sendiri, Ustaz. Terima kasih. Nah, kalau menangkal sihir adalah dengan ruqyah. Ruqyah itu membaca ayat dan hadis atau membaca bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan bacaan-bacaan Al-Quran yang memang sudah turunnya untuk ruqyah. Seperti Al-Falaq dan An-Nas. Ditambah Al-Ikhlas. Turunnya Al-Falaq dan An-Nas itu adalah sebagai ruqyah. Ketika Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi yang membuat atau yang mengambil rontokan-rontokan rambut Rasulullah SAW, kemudian dia bikin buhul-buhul, dia ikat dan dia sembunyikan di bawah sumur. Ini barakallahu fikum, sihir yang dilakukan oleh Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Memang tidak berhasil sesuai dengan keinginan Labid ibn al-A'sam, tetapi ada pengaruhnya pada Rasulullah SAW sedikit. Beliau merasa tidak ingat harus kemana sekarang ini. Apakah ke istri yang sana atau ke istri yang sini, sampai kemudian turun malaikat. Malaikat Jibril memberitahukan bahwa engkau disihir oleh Labid ibn al-A'sam dan buhul-buhulnya ada di sumur ini dan sumur itu. Kemudian diturunkan dan dibacakan dua surat tadi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. An-Nas dan Al-Falaq inilah yang turun sebagai ruqyah menangkal sihir Labid ibn al-A'sam. Maka tentunya cukup dengan itu untuk menangkal sihir-sihir yang lain. Sihir-sihir orang yang paling terkenal saja saat itu, bisa luluh, kandas atau batal sihirnya dengan dua surat itu. Apalagi sihir-sihir yang lain, barakallahu fikum. Adapun buhul-buhulnya tadi dibakar dan dimasukkan ke dalam atau dibuang ke air. Nah, sebagaimana sapinya siapa namanya di zaman Bani Israel? Samir. Samir. Siapa? Bukan Samir. Enam. Astagfirullahaladzim. Al-Muhim disuruh untuk bakar kemudian lemparkan ke laut atau lemparkan ke air. Itu barakallahu fikum. Kamu hancurkan, kamu bakar dan kamu buang ke air. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, untuk pertanyaan terakhir Ustaz, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samiri, bukan Samiri. Iya, Samiri. Naam. Sapinya Samiri. Naam. Pertanyaan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mengganggu, saya mau bertanya apakah boleh suntik putih di dokter spesialis khusus yang sifatnya tidak permanen, hanya 3 tahun atau 4 tahun. Yakni yang tadinya kulitnya gelap kemudian menjadi putih dengan tujuan cantik untuk suami. Anam. Cantik itu relatif. Tidak mesti harus putih. Yang hitam manis juga ada. Artinya syukurilah apa yang Allah berikan kepadamu dari kulit putih ataupun kulit hitam ataupun sawo matang ataupun kulit merah. Syukurilah, walhamdulillah Allah berikan kepada kita yang paling baik dan paling cocok buat kita. Barakallahu fikum. Walaupun saya tidak menghukumi bahwa suntik tadi dilarang, tapi saya khawatir ada efek-efek samping yang berbahaya buat kita. Sehingga barakallahu fikum, adapun haram saya tidak tahu karena ini adalah sementara. Kalau sementara itu tidak seperti yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti operasi plastik, jelas sepakat para ulama bahwa operasi plastik itu adalah merubah ciptaan Allah yang larangannya sangat keras sampai dilaknat. Mereka-mereka yang yughayyirun khalqallah, yang merubah ciptaan Allah. Tetapi ini sepertinya tidak seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.